beat of the door with the ocean breeze living through your head. Far away from the classroom dramas, making sure we step ahead and have a good time. These are the things that make me smile. Get ready for the revolution. Freshman year has gone, gotta take it away. Biarkanlah terang kembali mengisi hariku. Biarkan berhenti dan putar kembali. Tak akan bisa kau ambil jantung ini. Berhenti beretak sampai kau di sini kembali. Putar waktu kembali. Kembali, kembali. Kunyalakan TV dan tenggelamku di layar kaca. Aku kembali pada waktu itu. Ciuman pertama yang kau rasa. Semua berlalu tanpa terasa. Tak akan semua kembali seperti sedia kala. Di saat semua biasa saja. Membawamu kembali di sampingku. Membawaku pergi bersamamu. Nyalakan TV dan tenggelamku di layar kaca. Aku kembali pada waktu itu. Ciuman pertama yang kau rasa. Semua berlalu tanpa terasa. Tak akan semua kembali seperti sedia kala. Di saat semua biasa saja. Membawamu kembali di sampingku. Membawaku pergi bersamamu. Dan tenggelamku di berlalu tanpa terasa. Tak akan semua kembali seperti sedia kala saat semua biasa saja. Membawamu kembali di sampingku, membawaku pergi bersama. Nyalakan TV dan tenggelamku di layar kaca. Membawaku kembali pada waktu itu, ciuman pertama yang kau rasa. Semua berlalu tanpa terasa. Tak akan semua kembali seperti sedia kala di saat semua biasa saja. Membawamu kembali sampingku, membawaku pergi bersamamu. You want to rest in pieces. It was on a day just like this. You were wearing your black dress. Can I call you tonight? Can we talk for a while? I'm sick of living in black and white. I'm getting ready for my sanctuary. I'm feeling unsteady. I'm getting ready for my sanctuary. So hear me say something better's coming up. It caught my eyes. Something brighter's coming up. It hurt my eyes. On a day just like this, I was wearing my black dress. The moment was golden when the day's getting colder. So hear me say, I'm getting ready for my sanctuary. I'm feeling unsteady. I'm getting ready for my sanctuary. So hear me say, something better's coming up. It caught my eyes. Something brighter's coming up. It hurt my eyes. Something better's coming up. It caught my eyes. Something brighter's coming up. It hurt my eyes. I've been trying a thousand times to let you know and let you go, but the phone is dead. I can't reach you. I've been trying a thousand times to let you know and let you go, but the phone is dead. I can't reach you. something better is coming up. It caught my eyes. Something brighter is coming up. It hurt my eyes. rasa benci di dalam kepalamu. Bila semua ludah yang menggenangi langkah ini, pahami dan coba untuk mengerti semua yang ada di dalam diri. Sadar selama ini kita telah dewasa. Waktu terlalu membentuk diri, buka kedua mata saat kau tertawa. Ku tersiksa dan ku sadari hati ini lelah. Dan hadapi dunia hari ini. Lawan rasa takut satu persatu dan pikirkanlah pilihanmu. Lawan rasa takut satu persatu dan pikir hati dan pikiran jadi satu. Waktu pun lalu membentuk diri, buka kedua mata saat kau tertawa. Ku tersiksa dan ku sadari hati ini lelah. Dan tak bisa ku lepaskan rasa lelah. Aku melupakan, entah terlupakan semua yang terjadi. dan tak bisa lagi. Dan itu pula masih waktu lupakan engkau telah pergi. Dan mengulang semuanya kembali dan tak bisa lagi. And if it's worth the fight, I'll fight you all night long. Who said that your shadow is what you are? What you eat is what you are. I do what I wanna do. They say that your right is what you are. What you hate is what you are. I got so good at missing. apapun ku hadapi. Apapun ku jalani, ku tetap berdiri. Apapun ku hadapi, berdiri, terinjak, hadapi hidupku. Berdiri, beranjak, kau bukan lawanku. Berdiri, I'm not afraid to die.